بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، طيب، kemarin kita sampai ke mantasama itu ya, bi syahan syah, kemudian ihtiram asma'illah ya, terakhir ya, menghormati nama-nama Allah dan mengganti nama dalam rangka menghormati nama-nama Allah. Bab berikutnya adalah bab qaul al-muallif rahimahullah ta'ala, babu man hazala bi syai'in fihi dhikrullah awil quran awil rasul. Bab tentang orang yang mempermainkan atau menjadikan main-main sesuatu yang mengandung atau sesuatu yang disebut padanya nama Allah, atau mengandung bagian dari Al-Quran, atau mengandung nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana kalau ada sesuatu yang tertulis itu nama Allah, atau potongan ayat Al-Quran, atau nama Rasulullah, dijadikan sebagai sesuatu yang remeh, diperlakukan dengan tidak layak, dipermainkan, bagaimana hukumnya? Nah, ini yang akan kita bahas. Qala rahimahullah, wa qawlullahi ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, wala in sa'altahum layakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ini dari surah At-Taubah ayat 65 yang kronologinya dijelaskan di sini sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar dan juga Muhammad bin Ka'ab dan Zaid bin Aslam dan Qatadah. Ada sejumlah perawi di sini, dua sahabat, dua tabi'in, Ibnu Umar dan Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi. Ibnu Umar sahabat, Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi, dan yang lainnya ini tabi'in. Dakhala hadithu ba'dihim fi ba'din, yang hadith mereka ini saling dicampur ya satu sama lain. Jadi ramuan dari hadisnya beberapa orang ini lafadznya kurang lebih menjadi annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk, ada seseorang yang ketika perang Tabuk itu mengatakan begini, ma ra'aina mithla qurra'ina haula'i arghabu butunan wala akdhabu alsunan wala ajbadu 'inda al-liqa', yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahul qurra. Jadi mereka ini berada di bagian belakang pasukan, kemudian mengomentari bagian depannya, dan di bagian depan itu adalah Rasulullah dan sahabat-sahabatnya yang berilmu. Al-Qurra di sini adalah al-ulama maksudnya ya. Apa kata yang di barisan belakang? Kita enggak pernah ya menyaksikan orang-orang seperti qurra'una haula, seperti ulama-ulama kita itu. Tidak ada orang yang lebih rakus makannya, atau lebih pendusta lisannya, atau lebih pengecut kalau ketemu musuh, melebihi mereka itu. Mereka di sini siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Faqala lahu Auf bin Malik, salah satu dari mereka yang ada di belakang, yang ini adalah seorang mukmin, langsung komentar, "Kadzabta, bohong kamu. Walakinnaka munafiq, dasar munafik kamu. La ukhbiranna Rasulullah SAW, saya akan laporkan omonganmu barusan ini kepada Rasulullah SAW." Kata siapa ini? Kata Auf bin Malik. Fadhahaba Aufun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu. Auf langsung bergegas mengarah ke bagian depan, mau menyampaikan atau melaporkan omongan si munafik ini kepada Rasulullah. Fawajadal Qur'ana qad sabaqah. Ternyata Al-Qur'an lebih dulu mengabarkan hal tersebut. Maksudnya wahyu Allah lebih cepat nyampainya. Faja'a dzalika ar-rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad irtahala wa raqiba naqatahu. Lalu si munafik yang ceplas-ceplos tadi itu menyusul, ya, sebelum dilaporkan nanti kebongkar kemunafikannya, dia langsung menyusul mendatangi Rasulullah SAW yang ketika itu Rasulullah sudah berada di atas kendaraannya, di atas punggung untanya. Faqala ya Rasulullah innama kunna nakhud wa natahaddatsu haditsar rakb naqta'u bihi 'anna at-tariq. Ya Rasulullah, kita cuma ngobrol-ngobrol santai ya Rasulullah barusan. Kita hanya ngomong aja, enggak bermaksud seperti itu. Biasa orang dalam perjalanan jauh agar tidak terasa capeknya, jauhnya perjalanan, kita sambil dengan ngobrol. Iya kan, orang kalau jalan jauh disambil ngobrol enggak terasa, tapi kalau diem terasa jauhnya. Ini alasannya si munafik ini. Qala Ibnu Umar menceritakan, ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqan binis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya masih ingat bagaimana si laki-laki ini bergelantungan di tali pijakan. Orang naik unta kan kakinya mesti menginjak sesuatu. Enggak tahu bahasa Indonesianya apa itu. Bukan tali pelana. Ya mungkin ya, tali pelana ya. Ancek-ancek lah kalau bahasa Jawa itu. Wa innal hijarata tangkubu rijlaihi. Dan kakinya itu sampai tersandung-sandung batu. Untuk saking apa, melasnya dia minta supaya dimaafkan. Wa huwa yaqul innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Sambil tersandung-sandung batu, orang ini megangi tali pelananya Rasulullah itu, dia mengatakan, kami cuma main-main ya Rasulullah, kami cuma ngobrol-ngobrol aja. Fa yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apa kalian itu memperolok-olok, menjadikan bahan olok-olok kalian itu adalah Allah atau ayat-ayatnya atau rasulnya? Tidak ada yang lain. Kok sampai Allah, Rasulullah dan ayat-ayatnya yang jadikan bahan olok-olokan? Apa tidak ada yang lain? Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, ya. Ini ada kata-kata yang terputus di sini. Hmm. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian enggak usah minta maaf, enggak perlu minta maaf karena olok-olokan kalian itu telah menjadikan kalian keluar dari Islam. Qad kafartum. Kalian telah kafir ba'da imanikum. Setelah barusan beriman, ketika kalian olok-olok Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya, kafirlah kalian. Tidak usah minta maaf. Orang kafir kok minta maaf? Tobat dulu kan gitu. Masuk Islam lagi. Tidak bisa hanya dengan minta maaf. Inna'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Wa inna rijlaihi layasfa'anil hijarah. Orang ini sambil tersandung-sandung batu kakinya itu. Itu tidak dijadikan sebagai alasan untuk memaafkan mereka. Jadi wa ma yaltafitu ilaihi Rasulullah SAW, dalam syarahnya disebutkan, walaupun dia dalam keadaan tersandung-sandung megangi pelananya Rasulullah, tali pelananya Rasulullah, Rasulullah tidak melihat dia. Diabaikan oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain qala Abdullah bin Wahab mengatakan akhbarani Hisham bin Sa'ad an Zaid bin Aslam an Abdullah bin Umar. Ya. Qala rajulun fi ghazwati Tabuk fi majlisin ma ra'ayna mithlaka ra'ayna ha'ula'i arghabu butunan wal akdhabu alsunan wal ajmanu 'inda al-liqa' fa qala rajulun fil majlis kadzabta walakinnaka munafiq. Ini masih sama. La ukhbirana Rasulullah SAW fa balagha dhalika Rasulullah wa nazala al-Qur'an. Qala Abdullah bin Umar wa ana ra'aytuhu muta'alliqan bihiqbi naqati Rasulillah tankubuhu al-hijara wa huwa yaqul ya Rasulullah innama kunna nakhudhu wa nal'ab wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Ditegesi seperti itu Rasulullah. Dia minta maaf ngakunya hanya bercanda. Nabi mengatakan, mau kamu jadikan Allah, ayat-ayat dan Rasulnya sebagai bahan candaan, tidak usah minta maaf, kamu sudah kafir. Ya, jawab seperti itu. Dan ini hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Jadi mereka itu sekelompok orang yang rasani ini. Sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Ishaq, qad kana jama'atun minal munafiqin minhum Wadi'ah ibn Thabit akhu bani Umayyah bin Zaid bin Amr bin Auf wa rajulun min Asja' halifun li bani Salamah yuqalu lahu Makhshi ibn Himyar. Mereka ada dua orang ini namanya Wadi'ah dan Makhshi ini, yushirun ila Rasulillah, sambil nunjuk-nunjuk Rasulullah ketika beliau sedang berangkat ke Tabuk. Faqala ba'dhum li ba'dhin atahsabuna Jilad bin al-Asfar ka qital al-Arab ba'dhum ba'dan wallahi laka anna bikum ghadan muqarrarina fil hibal. Al-muhim ini agak panjang ini kisahnya. Intinya waqala Ikrimah fi tafsir hadhihi al-ayah kana rajul mimman insyaallah afa anhu yaqul Allahumma inni asma'u ayatan wa ana a'ni biha taqsha'irra minha al-julud wa tajallu minha al-qulub اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك لا يقول احد انا غسلت انا كفنت انا دفنت. Apa ini? طيب. Jadi intinya di sini Rasulullah SAW tidak memaafkan orang yang istihza, memperolok atau melecehkan Allah Subhanahu wa taala atau salah satu namanya atau sifatnya, atau melecehkan ayat-ayat Allah ayat-ayat Al-Quran atau yang dikandung oleh ayat Al-Quran, yakni ahkam, atau melecehkan Rasulullah SAW baik sebagai pribadinya maupun melecehkan apanya, ajarannya, sunnahnya. Ya. Ini adalah riddah, sesuatu yang menjadikan seseorang murtad, pelecehan dengan sengaja tanpa paksaan, ya, dengan sengaja tanpa paksaan terhadap Allah, terhadap zatnya atau sifat-sifatnya atau nama-namanya atau ayat-ayatnya, ajarannya, maupun terhadap Rasulullah SAW baik zatnya, sifatnya maupun ajarannya, ini merupakan penyebab kemurtadan. Dan nah ini insyaallah disepakati oleh para ulama, ya, riddah. Waqad amarahullah, qala Syekhul Islam bin Taimiyah, waqad amarahullah ta'ala ayyakula lahum qad kafartum ba'da imanikum. Allah bahkan menyuruh Rasulullah agar mengatakan kalian sudah kafir, tidak usah minta maaf, kalian murtad. Ya, intinya begitu. Wa qawlu man yakul innahum kafaru ba'da imanihim bilisanihim ma'a kufrihim awwalan biqulubihim la yasih. Maksudnya, ayat ini tidak berarti bahwa mereka itu awalnya sudah kafir dalam hati, kemudian kafir melalui lisan, bukan begitu. Jadi munafik yang dimaksud itu munafik secara amaliyah, ya, munafik amaliyah. Karena orang munafik itu kan suka dusta, suka khianat. Jadi ketika sahabat bilang kadzabta walakinnaka munafik, itu bukan berarti dia tahu dalam hatinya orang ini adalah munafik, bukan begitu. Tapi tutur katanya itu adalah tutur kata yang sama dengan ucapan orang munafik. Sehingga orang ini baru kafir setelah mengatakan hal tersebut. Bukan dari awal dia sudah kafir, bukan. Jadi kafirnya itu, murtadnya itu gara-gara dia melecehkan Rasulullah melalui kata-katanya. Karena iman bil lisan ma'a kufril qalb qad qaranahu al kufr fala yuqal qad kafartum ba'da imanikum fa innahum lam yazalu kafirin fi nafsi al-aman. Baik. Ibn Taimiyah juga menjelaskan faqad akhbara annahum kafaru ba'da imanihim ma'a qawlihim innama takallamna bil kufri min ghairi i'tiqadin lahu. Ini penting. Nabi tetap menganggap mereka itu kafir murtad walaupun mereka mengklaim ucapan itu hanya secara lisan saja, enggak mereka yakini seperti itu. Ya, harus digarisbawahi ini. Mereka kan bilang, kita cuma ngomong ya Rasulullah, kita cuma obrol-ngobrol aja. Kita tidak berkeyakinan seperti itu. Secara mafhum jelas sekali, mereka ingin membersihkan diri mereka dari tuduhan bahwasanya mereka punya keyakinan seperti itu. Enggak, ini cuma obrolan saja. Ya. Tapi Nabi tidak menerima udzur tersebut. Berarti bagaimana ini? Apakah syarat orang untuk jadi kafir itu harus meyakini apa yang diucapkan? Ataukah tidak harus? Tidak harus. Ada ucapan-ucapan tertentu yang walaupun tidak diyakini itu sudah cukup untuk memurtadkan dia. Salah satunya adalah ucapan-ucapan yang nadanya istihza. Ya, memperolok sosoknya Rasulullah maupun sunnah-sunnah beliau, atau memperolok Allah maupun salah satu sifatnya atau namanya atau ajarannya. Demikian juga Al-Quran jelas. Walaupun orang ini mengklaim, "Dah, saya tidak bermaksud begitu. Saya cuma ngomong aja. Saya tidak meyakini seperti itu." Jadi enggak bisa, bab ini sakral, tidak bisa jadi bahan mainan. Jadi Syekh Islam mengatakan, qad akhbara annahum kafaru ba'da imanihim ma'a qawlihim innama takallamna bil kufri min ghairi i'tiqadin lahu Bal innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kita cuma main-main, bercanda. Bercanda itu kan enggak serius toh artinya. Iya kan? Enggak serius artinya tidak meyakini seperti itu. Ini enggak ada pengaruhnya, serius enggak serius. Tetap itu merupakan penyebab murtadnya seseorang, si pelaku itu. Wa bayyana annal istihza'a bi ayatillahi kufrun. Nabi menjelaskan bahwasanya istihza dengan ayat-ayat Allah itu kekafiran. Wala yakunu hadza illa mimman syaraha sadran bihadzal kalam. Dan ucapan olok-olokan itu tidak mungkin keluar kecuali dari orang yang hatinya memang senang mengatakan hal tersebut. Kan tidak ada yang memaksa dia. Siapa yang memaksa dia untuk mengatakan perkataan yang isinya olok-olokan? Dia dengan sukarela mengatakan begitu. Walau kana al-imanu fi qalbihi lamana'ahu an yatakallama bihadzal kalam. Andai dia itu memiliki iman dalam hatinya, niscaya akan terhalang dari mengatakan kata-kata itu. Wal Qur'anu yubayyin anna imanal qalb yastalzimul 'amala adh-dhahir bihasabi. Dan Al-Qur'an menjelaskan bahwa adanya keimanan dalam hati itu akan menjadi berkonsekuensi lahirnya amalan zahir sesuai dengan kadar imannya. Kadar imannya bagus, amalan zahirnya juga banyak dan bagus. Kalau imannya enggak sehat, ya amalan zahirnya juga enggak sehat. Kaqoulihi ta'ala wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na. Mereka senantiasa mengatakan kami sudah beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah dan kami juga sudah taat. Tsumma tawalla fariqum minhum min ba'di dzalik. Kemudian sebagian dari mereka yang kerjaan yang ngomong seperti itu berpaling dari iman, dari ketaatannya setelah mengatakan hal tersebut. Wa ma ulaika bil mu'minin. Dan sebenarnya mereka itu bukanlah orang yang beriman. Jadi berpalingnya mereka itu indikator mereka enggak beriman. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Ini indikator lain. Ngakunya mukmin diajak untuk berhukum kepada hukumnya Allah. Diajak untuk rujuk kepada Allah dan Rasulnya sebagai yang menghakimi mereka. Idza fariqum, mendadak mereka berpaling, menolak, keberatan. Ini indikator mereka tidak beriman. Wa iyyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi muz'inin. Tapi kalau hukum Allah dan Rasulnya ini menguntungkan mereka, menjadikan mereka bisa mendapatkan hak mereka, mereka akan datang dengan patuh, dengan tunduk, dengan sukarela, karena itu menguntungkan mereka. Afi qulubihim maradun, apakah hati mereka itu ada penyakitnya? Amir tabu, ataukah mereka ini ragu-ragu? Am yakhafuna an yahifallahu alaihim wa rasuluh, ataukah mereka takut Allah dan Rasulnya berbuat curang atas mereka dalam menghukumi? Bal ulaika humudz zalimun. Bukan karena ini, bukan karena itu, tapi alasannya, sebab sejatinya adalah karena mereka ini memang zalim, melampaui batas. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ya, sebab statement, ucapan, tanggapan orang-orang yang beriman ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya supaya menghakimi mereka, memutuskan perkara mereka, mereka tidaklah menjawab melainkan sami'na wa ata'na. Jadi adanya iman harus kelihatan. Indikatornya apa? Anda itu beriman. Tiap kali dengar aturan Allah nyinyir kok ngakunya beriman. Tiap kali dengar sunnah alergi. Tiap kali dikasih dalil, dulal dalil, dulal dalil. Apa semua harus pakai dalil? Lu ngakunya ahlu sunnah wal jamaah kok kayak gitu responnya sama sunnah Rasulullah. sunnahnya diolok-olok. Orang yang menerapkan sunnah disindir-sindir. Mana buktinya Anda itu beriman itu mana? Buktinya Anda cinta sama Rasulullah itu mana? Jadi gak bisa dipisahkan antara sikap dengan i'tiqad. Yang misahkan itu murjiah. Kalau akidahnya akidah murjiah, ya memang begitulah akidah murjiah. Yang penting ngakunya beriman sudah cukup. Tidak perlu. Amal itu harus benar. Yang penting adanya ma'rifah. Ya, cukup mengetahui Allah itu ada, Allah itu benar. Amalnya, tidak ada hubungannya amal dengan iman. Bahaya itu. Tidak bisa dipisahkan. Al-Quran jelas kok mengaitkan. Kan antum coba perhatikan ayat-ayat itu tadi. Itu tadi ada di surat An-Nur ayat 47-51. Nanti dibaca lagi. An-Nur surat 24 ayat 47-51. Baik, kronologinya bagaimana? Mereka mengklaim begini, begini, begini, begini. Tapi sikap mereka enggak sejalan sama sekali dengan apa yang mereka klaim. Allah tidak menerima klaim mereka. Enggak terbukti kok. Adanya i'tiqad harus bisa dibuktikan dengan adanya sikap, adanya tingkah laku. Orang beriman, jawabannya kalau diajak berhukum kepada hukum Allah cuma satu jawabannya, apa? Sami'na wa ata'na. Innama, pakai adatul hasr, tidak lain tidak bukan. Qaulul mu'minin, ucapannya orang-orang mukmin. Idza du'u ila Allahi wa rasuli liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Fanafa al-iman 'amman tawalla 'an ta'ati ar-rasul. Jadi orang yang berpaling tidak mau taat kepada Rasulullah SAW, mutlak enggak mau taat, enggak mau diatur pakai sunnahnya Rasulullah, berarti dia tidak beriman. Ini juga menguatkan kembali apa yang pernah kita bahas bahwasanya iman itu qaulun wa amal. Satu paket, enggak bisa cuma di separuh toh, enggak bisa. Qaul saja, la qaul wa amal. Dan yang namanya syahadat itu perlu dibuktikan. Syahadat itu kan klaim toh. Mengklaim kan lisan toh syahadat itu. Lisan. Buktikan. Percaya sama Rasulullah, buktinya mana? Buktinya mana percaya sama Rasulullah? Dikasih tahu sesuatu yang tidak masuk akal dia keberatan enggak? Kalau keberatan, ya belum percaya berarti. Percayanya sama akalnya dia. Percayanya sama nalarnya dia. Dia lebih percaya sama apa yang menurutnya merupakan sesuatu yang masuk akal. Daripada apa yang disabdakan oleh Allah Rasulullah SAW maupun yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Disuruh begini sudah jelas. Dalilnya jelas. Dia keberatan. Kok masih ngaku beriman? Iman model apa? Jadi gak bisa dipisah-pisahkan antara klaim dengan sikap. Wa akhbara anna al-mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasuli liyahkuma bainahum sami'u wa ata'u. Sami'u wa ata'u. Fabayyana anna hadha min lawazimil iman. Intaha kalamu Syekhul Islam rahimahullah. Jadi ayat ini menjelaskan ada konsekuensi-konsekuensi di balik keimanan, yaitu ketaatan, ketundukan, berserah diri. Itulah Islam. Islam itu simpel. Apa itu Islam? Pasrah. Es aturan, terserah kamu ya Allah, terserahmu ya Rasulullah. Aku siap diatur. Saya tidak akan protes. Itu namanya Islam. Islam yang baik itu yang sangat berserah diri kepada Allah. Wa fihi bayanu anna al-insana qad yakfur bi kalimatin yatakallamu biha aw 'amalin ya'malu bihi. Dalam hadis dan ayat ini ya, karena ayat itu kronologinya dijelaskan dalam hadis tadi. ada pelajaran penting bahwa seseorang bisa saja menjadi kafir gara-gara sepatah kalimat yang dia ucapkan atau karena melakukan suatu amalan. Bisa karena ucapan, bisa juga karena amalan. Tidak harus kafirnya itu saat dia berucap dan beramal. Enggak. Salah satu sudah bisa. Ya, salah satu sudah bisa memurtadkan seseorang. Sebagaimana iman itu terdiri dari ucapan dan juga perbuatan, maka kekufuran juga ada yang wujudnya ucapan, ada yang wujudnya amal, ada juga yang wujudnya i'tiqad. Ya. Qaul wa amal. Qaul kan bisa kita bagi dua ya, qaulul lisan dan qaulul qalb. Qaulul qalb adalah i'tiqad, keyakinan. Walaupun lisannya tidak pernah mengatakan, amalnya juga nampak zahirnya baik, kalau i'tiqadnya i'tiqad kufur, ya dia kafir, tapi di sisi Allah kita tidak tahu. Kita ini hanya menilai berdasarkan yang zahir dari amal anggota badannya maupun dari ucapan. Zahir termasuk ucapan. Oh, dia tidak pernah mengatakan kekufuran, dia tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang masuk syirik maupun kufur akbar, ya jangan di suudhoni, tidak boleh, haram. Tapi kita juga tidak bisa memastikan apakah dua min ahlil jannah atau min ahlil nar, la narju. Kita hanya berharap yang zahirnya baik, insya Allah min ahlil jannah, tapi ada juga kekhawatiran karena kita tidak tahu batinnya dia. Sebaliknya, kita mengkhawatirkan, ya lebih mengkhawatirkan dia itu min ahlil nar kalau zahirnya tidak baik. Walaupun tetap ada harapan, boleh jadi ada amalan-amalan tersembunyi yang kita tidak tahu. Yang itu, yang dengan itu Allah memaafkan dosa-dosanya dia dan masukkan dia ke dalam jannah. Tapi tetap yang kita dominankan adalah apa yang nampak pada diri orang itu. Ini kalau masalah dia di akhirat min ahlil jannah atau min ahlil nar, kita tidak bisa pastikan, kita hanya bisa berharap lebih banyak atau khawatir lebih banyak tergantung zahir dari orang tersebut. Sudah isya ya? Sudah. Baik, adzan dulu kalau gitu. Ya Rasulullah. Baik, kita lanjutkan sedikit tentang masail ya. Atau sebelum ke masail, di syarah disebutkan di antara faedah lain selain bahwasanya seseorang itu bisa murtad gara-gara ucapan atau gara-gara perbuatan, wa yufidu al-khauf minan nifaqil akbar. Wa asyadduha khataran iradatul qulub. Dan yang paling berbahaya lagi kalau memang ada keinginan untuk kafir dalam hatinya. Itu lebih berbahaya lagi. Tidak ada keinginan saja bisa kafir, ya kan? Apalagi ada kesengajaan. Fahiya kal bahri alladhi la sahila lahu. Keinginan-keinginan hati itu bisa macam-macam. Ibarat lautan yang tidak bertepi. Ini harus benar-benar ditata, dipelihara. Wa yufidul khaufa minan nifaqil akbar. Ini sekaligus menjadikan seseorang selalu khawatir kalau-kalau dirinya ini masih terjangkiti penyakit nifaq akbar. Nifaqul qulub, nifaqul i'tiqad. Nifaq akbar itu adalah kemunafikan yang kaitannya dengan keyakinan. Jadi masih meragukan, masih ragu, itu setengah percaya, setengah tidak ragu. Ya tidak mendustakan 100%, tidak juga mempercayai 100%. Itu minan nifaq, hati-hati. Atau malah mendustakan dalam hatinya, walaupun lisannya tidak mendustakan. Ini juga minan nifaq. Jadi derajat kemunafikan itu ada beberapa derajat. Ada yang yataraddad, maju mundur. Fahum fi raibihim yataraddadun. Mereka ini senantiasa bergumul dengan keraguan-raguannya. Ada yang memang enggak percaya. Ya, cuman tidak dinyatakan secara lisan. Fa inna Allah Ta'ala athbata li ha'ula'i imanan qabla an yaqulu ma qalu. Dan jelas sekali dalam ayat tadi, sebelum mereka itu mengucapkan kata-kata itu, Allah masih menjuluki mereka sebagai orang-orang yang beriman. Qad kafartum ba'da imanikum. Kama qala Ibnu Abi Mulaikah, seperti yang dinyatakan oleh salah seorang tabi'in senior namanya Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah, mengatakan adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku masih sempat berjumpa dengan 30 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Tidak ada seorang pun di antara mereka melainkan khawatir dirinya itu masih terjangkiti sifat munafik, nifaq. Nas'alullah salamahu wal afa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Fihi masail, ada beberapa masalah. Al-ula wa hiyal azimah. Masalah pertama adalah masalah yang besar. Anna man hazala bihadha innahu kafir. Ya, ini barang siapa yang menjadikan Allah atau ayatnya atau rasulnya sebagai bahan olok-olok, innahu madha kafir. Saya mau nyontohi tapi tidak sampai hati. Saya senang sering, pernah tidak sering ya, pernah mendengar ada orang bikin anekdot pakai ayat Al-Quran hanya untuk bikin orang tertawa. Ya, maksud dia tidak ingin menghinakan Al-Quran, tidak. Tapi itu bisa terkena hal-hal seperti ini. Ya, enggak tahu antum pernah dengar apa enggak, tapi saya enggak sampai hati mau mengutarakan contohnya. Hah? Sebaiknya antum enggak paham kalau enggak dikasih contoh. Siapa yang enggak paham? Oh, enggak ada yang angkat tangan, oh paham semua kok. Hah? Antum enggak paham maksudnya? Siapa lagi yang enggak paham? minoritas. Mayoritas ini imma paham atau tidak mudeng. Nah, dan saya menduga yang kedua. Husnudzon saya tidak mudeng. Apa toh iki sing dibahas apa toh? Nah. Ya. Hikayatul kufri laisat kufran. Menceritakan kekafiran itu tidak berarti kekafiran itu sendiri. Kita menceritakan Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Ini kan kita menceritakan omongannya Fir'aun. Bukan kita mengatakan begitu kan? Gitu ya. Tayib. Ada orang, tapi antum jangan dicontoh loh ya. Nanti antum jadikan wah dapat bahan anekdot. Wah, saya enggak tanggung jawab. Ana ngasih contoh supaya paham, supaya dihindari. Ada orang pernah bercerita begini. Ada orang sholat di padang pasir. Imamnya baca surat Toha sampai pada ayat wama tilka biyaminika ya Musa qala hiya asaya atawakka'u 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami waliya fiha ma'arib ukhra qala alqiha ya Musa fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Apa lanjutnya? Orang bisa ngapal, orager. Qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Tahu artinya enggak? Ya artinya Allah bertanya kepada Musa, awal-awal Nabiullah Musa diangkat menjadi Rasul di Bukit Tur itu, kan beliau bawa tongkat Nabiullah Musa ini. Apa itu yang di tangan kananmu? Allah tahu itu tongkat. Qala hiya asaya, ini adalah tongkatku. Aku pakai untuk bertumpu, untuk menghalau kambing, dan banyak lagi kegunaannya. Qala alqiha ya Musa, lemparkan tongkatmu itu. Begitu dilempar, langsung jadi ular yang merayap cepat. Nah, sampai ayat itu, kata si pembuat anekdot ini, ada ular beneran lewat di depannya dia. Di depannya imamnya ini. Melihat ular, mak, ternyata lupa di ayatnya selanjutnya apa. Ya, makmumnya enggak tahu kalau ada ular lewat. Lanjutin. Qala khudha wa la takhaf. Khudha wa la takhaf. Tahu artinya? Ambil, enggak usah takut. Pegang aja, enggak usah takut. Emang artinya begitu. Dan kebetulan lanjutan ayatnya juga begitu. Kata imamnya, tafadhal katanya. Silahkan ambil sendiri. Nah, ini enggak boleh ini. Ini istihza. Ya kalau mau buat lelucon enggak usah pakai Al-Qur'an toh. Ya. Bohong aja, bohong enggak pakai Qur'an itu sudah dosa besar kalau tujuannya buat orang tertawa. Wailun liman yuhaddithin nas fayakdzib liyudhikal qaum wailul lahu thumma wailul lahu. Hadis riwayat Tirmidzi. Celaka. Wail itu ancaman dengan nar, dengan api. Ada yang bilang wadin fi jahannam. Salah satu lembah di neraka jahannam ada yang namanya wail. Ya. Terancam dia dengan wail. Kalau dia itu bercerita sesuatu kemudian bohong biar orang lain ketawa. Celaka dia dan celaka dia. Itu bohong secara umum aja terancam. Apalagi bohongnya pakai media Al-Quran. Itu pantas di demo kayak 212. Artinya kalau mau demo, demo juga orang-orang seperti ini. Sama kok. Itu kan istihza. Melecehkan juga itu. Dijadikan sebagai alat anekdot. Bahan lelucon. Kalamullah dijadikan bahan lelucon. Apa enggak ada ke bahan lain toh. Kalau mau bercanda dengan hak hanya itu ruhsahnya. Boleh bikin orang ketawa tapi harus benar. Enggak boleh bohong. Itu salah satu contoh. أدركت 30 من أصحاب رسول الله كلهم يخاف النفاق على نفسه. طيب المسألة الأولى إذن وهي العظيمة أن من هزل بهذا إنه كافر. Siapa yang memperolok menggunakan atau menjadikan Al-Quran, Rasulullah maupun Allah sebagai olok-olokan, maka dia kafir, murtad. Tsaniyah anna hadza huwa tafsirul ayah. Demikianlah ayat, tafsiran ayatnya seperti itu memang. Fi man fa'ala dzalika ka'inan man kan. Dan tafsiran ayat ini tertuju kepada siapapun yang melakukan hal serupa. Siapapun orangnya. Al-thalitha al-farqu bainan namimah wa bainan nasihah lillahi wa li rasulihi. Orang yang Auf bin Malik tadi, apa yang dia lakukan? Dia ngelapor. Itu namimah atau bukan? Bukan. Tapi itu nasihah lillah. Walaupun tujuannya menjadikan Rasulullah marah, tapi karena ini keterlaluan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibiarkan. Orang ini harus diberi pelajaran, harus dijelaskan status perbuatan orang ini, jangan dibiarkan. Fahadha nasihah lillah. Tekanu tujuannya dia apa? Sama-sama menyampaikan omongan seseorang kepada orang lain, tapi kalau tujuannya beda, hukumnya beda. Auf bin Malik tujuannya adalah supaya Rasulullah SAW memberikan penjelasan. Walaupun sudah keduluan Al-Quran ya, tapi tujuannya adalah supaya Nabi menjelaskan ini status orang-orang yang bilang begini ini apa. Kalau enggak, nanti orang lain ngikuti. Kalau dibiarkan begitu, ada orang ketiga, orang keempat, akhirnya apa akibatnya? Harga diri, kehormatan Rasulullah SAW, kehormatan para sahabat Rasulullah jatuh terinjak-injak. Ini jelas mafsadat yang sangat besar. Tapi kalau urusan itu urusan pribadi, tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang sakral dalam Islam, tidak perlu dilaporkan. Ar-rabi' al-farqu bainal 'afwi alladhi yuhibbuhu Allah wa bainal ghilzah 'ala a'da'illah. Adanya perbedaan antara memaafkan yang itu dicintai oleh Allah dan sikap tegas terhadap musuh-musuh Allah. Ya, tidak selamanya memaafkan itu terpuji. Ada kalanya yang terpuji itu sikap tegas, bukan malah memaafkan. Ya, kalau keterlaluan dimaafkan, nanti orang akan berbuat yang sama. Jadi lemah lembut itu harus proporsional, harus pada tempatnya. Enggak semuanya diperlakukan lemah lembut, enggak. Walaupun ada hadis bilang tidaklah kelembutan ada pada sesuatu melainkan dia menghiasi, tapi kita juga ada sifat lain, ada hadis yang lain. Ini contohnya hadis ini. Prakteknya Rasulullah apakah selalu lembut? Enggak. Ada kalanya beliau tegas. Oke lah mayoritasnya lembut, tapi ada saatnya untuk tegas. Tegas itulah yang sesuai dengan sunnah. Yang kelima, anna minal i'tidhar ma la yambagi an yuqbal. Ada kalanya permohonan maaf itu tidak sebaiknya dikabulkan. Contohnya dalam kasus-kasus yang sifatnya riddah. Ya, artinya harus bertaubat dulu. Menyatakan taubatnya. Setelah dia disahkan murtad karena ucapan itu, dia menyatakan taubatnya dan iltizam apa tidak dengan taubatnya itu. Ya, karena kalau diulangi lagi, ya dia balik lagi hukum murtad itu. Bahkan mungkin bisa dijatuhi sanksi sampai hukuman mati. Seperti kisahnya penyair yang pernah menghujat Rasulullah lewat syairnya. Kemudian setelah ditangkap, dia melas-melas, minta maaf, dilepas sama Rasulullah. Pulang ke Mekah menghujat lagi, saya berhasil mengelabui Muhammad. Balik lagi menghujat dengan syair-syairnya. Ketangkep lagi minta maaf, enggak dimaafkan sama Rasulullah. Oh, jangan sampai orang-orang cerita kamu berhasil menipu Muhammad dua kali, sikat. Sikat semua. Jadi harus proporsional. Wallahu taala alam, ini kita sudah habis waktunya. Ada pertanyaan enggak kira-kira? Kalau enggak ada, saya juga udah capek ya. Depending aja ya pertanyaannya ya, lain kali. Wallahu taala alam, sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Afan, satu pertanyaan aja, sudah terlanjur nyampe. Apakah orang-orang yang memperolok jenggot yang dikatakan seperti kambing termasuk memperolok ajaran Rasulullah, apakah dia menjadi kafir? Secara teori iya. Artinya antum belajar ini itu bukan nanti dipakai untuk memvonis lo ya. Bukan, artinya ketahuilah bahwasanya itu termasuk penyebab riddah, penyebab orang itu jadi murtad. Tapi yang berhak menjatuhkan vonis bukan kita. Vonis itu di mana? Pengadilan, iya enggak? Apa di masjid? Di jalan? Bukan, di pengadilan. Untuk menjatuhkan vonis itu harus ada proses pengadilan, ada interogasi dan lain-lain. Tapi secara teori ya itu berlaku. Jenggot itu sunnah Rasulullah kok. Ya kalau pakai jenggot kayak ambing, kayak kambing, enggak pakai jenggot kayak ya anjing, ya babi, macam-macam ada jenggotnya. Apakah dia menjadi kafir? Bagaimana cara masuk Islam lagi setelah kafir sudah beriman? Ya istighfar, taubat, menyesal dari lubuk hati yang paling dalam, nangis kalau perlu ya. Dan kalau itu dia lontarkan di depan umum, dia harus nyatakan dia bertaubat di depan umum. Nyatakan saya dulu telah melakukan perbuatan yang itu masuk kategori riddah dan saya bertaubat kepada Allah, saya kembali masuk Islam, ucapkan syahadat di depan umum. Allahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.